إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dhukurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Ketahuilah kaum muslimin, ulama kita menyebutkan bahwa zikrullah nau'an. Berzikir kepada Allah itu ada dua jenis. Yang pertama, zikrun 'amun. Zikir yang memiliki makna umum. Yaitu setiap amalan manusia yang memiliki muatan ibadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka amalan itu masuk pada pengertian zikir secara umum. Seperti salat, seperti membaca Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Semua bentuk ibadah itu masuk pada pengertian zikran kathira, zikir yang banyak. Zikir yang kedua adalah zikran yang khasun, zikir yang khusus, yakni lafaz-lafaz tertentu yang masuk pada kalimat tayyibah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berzikir dengan kalimat tayyibah tersebut, seperti kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat Allah Akbar, dan beberapa yang akan kami sampaikan nanti insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana pula tersebut dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri teladan yang terbaik, contoh yang terbaik bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah, bagi siapa yang mengharapkan nikmat di akhirat berupa surga, dan bagi siapa yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yakni ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, seafdal-afdal zikrullah adalah ibadatul salat. Ibadah salat. Dikarenakan amalan badania yang paling afdal setelah syahadatain adalah ibadah salat. Di dalam salat kaum muslimin, kondisi manusia yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Nabi kita menyebutkan dalam hadits yang sahih dibawakan Imam Nawawi dan Tabriyatus Salihin, aqrabul abdi ilallahi fis sujud. Nabi bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Fakiru fiha du'a, karena itu perbanyakilah ketika sedang sujud berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, doa yang paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah doa yang dipanjatkan setelah selesai tasyahud, yakni salat Ibrahimiyah sebelum salam. Nabi ketika itu ditanya oleh seorang sahabat, ayyud du'a yasma'u indallah, ayyud du'a yasma'. Doa dalam kondisi seperti apakah yang paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qala Rasul jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, fi jawfil lail, doa yang dipanjatkan di tengah malam. Dan yang kedua adalah sebelum mengucapkan salam, setelah mengucapkan faraha, ba'da faraghi minat tahiyyah wa qabla salam. Setelah selesai tahiyat dan sebelum salam, di tempat itulah, di saat-saat itulah doa paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah salat ibadah yang paling afdal. Salat kaum muslimin adalah munajat seorang hamba, berbisik-bisiknya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika ada seorang membaca Al-Quran dengan keras di samping seorang yang sedang salat, ditegur oleh Nabi, la tu'dhi innahu yunaji rabbah, jangan kau sakiti dia karena dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Semua bentuk ibadah itu adalah bagian dari makna zikran kathira, zikir yang banyak. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, zikir yang khusus. Zikir yang khusus termasuk banyak, di antaranya hadis Amr ibn As yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kami di waktu itu sedang bermajlis bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, Rasul mengatakan di waktu itu, ayajizu ahadukum ayaksiba fi kulli yawm alf hasanatin, apakah ada di antara kalian yang bisa melakukan dalam satu hari 1000 kebaikan? Apakah ada di antara kalian yang mampu dalam satu hari melakukan 1000 kebaikan? Faqala ahadu min julasaihi, kata sahabat Amr bin As, salah seorang di antara sahabat yang hadir di waktu itu bertanya, kaifa yaksibu ahaduna fi kulli yawm alf hasanatin, wahai Rasulullah, bagaimana caranya salah seorang di antara kita bisa mengamalkan kebaikan dalam satu hari 1000 kebaikan? Faqala, maka Rasul memberikan ilmunya, yusabbihu fi kulli yawm 100 tasbihatin, seorang membaca kalimat subhanallah dalam setiap harinya 100 kalimat tasbih. 100. Kenapa menjadi 1000? Dikarenakan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, semua kebaikan Allah hasanatu bi asyrati amthaliha, Setiap kebaikan dikalilipatkan minimalnya 10 kali lipat. Ketika saudara membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, kali 10 berarti 1000. Nabi menyebutkan di akhir haditsnya, kutibat lahu 1000 hasanatin, ditulis untuk dia 1000 pahala, 1000 kebaikan. Wa muhyat anhu 1000 sayiatin, dan akan dihapus darinya 1000 kesalahan, 1000 dosa. Masya Allah ya kaum muslimin. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin belum menjelaskan bagaimana caranya dalam mengamalkan hadis ini. Apakah seorang harus dalam satu kali duduk membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 100 harus selesai dalam satu waktu? Belum menjelaskan, tidak. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis ini, fi kulli yawm, membaca subhanallah 100 kali fi kulli yawm, dalam satu hari. Hari itu dari pagi sampai sore. Maka kata Syekh Ibnu Taimin, dia bisa membaca di waktu pagi pada subuh mamanya 10 atau 20. Nanti menjelang duha dia baca lagi 10 lagi atau 20. Nanti kubail zuhur, sebelum zuhur sambil istirahat membaca lagi. Engkau bisa membacanya berkali-kali. Yang penting jumlahnya adalah 100. Masya Allah ya kaum muslimin. Ini kesempatan bagi kita. Maka mari kita amalkan ini. Karena kalau kita tidak mengamalkannya, lupa kita dengan ilmu ini. Padahal ilmu ini adalah ilmu yang besar bagi kita, menyelamatkan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita. Hadis yang lainnya ya kaum muslimin. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nabi mengatakan, man qala, barang siapa yang dia mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi kulli yawm 100 marrah, barang siapa yang membaca lafaz tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari 100 kali, maka dia mendapatkan 5 kebaikan baginya. Yang pertama, kana lahu, bagi dia pahala, ka'adli ashr qabin, seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, ditulis bagi dia 100 kebaikan. Wa muhyat anhu mi'atu sayyatin, dan dihapus darinya 100 dosa. Wa kana lahu hirzan min Allah, hirzan lahu min asyaitan fi yawmi atyumsi, dan itu menjadi tameng bagi dia yang akan melindunginya dari godaan syaitan sampai sore hari. Dan yang kelima adalah, walam ya'ti ahadun bi afdal mimma jaa bihi, tidak ada di hari itu yang lebih afdal amalannya. Tidak ada di hari itu seorang yang mengamalkan amalan yang lebih afdal daripada amalan orang tersebut, illa mimma amil akthar min, kecuali orang yang lebih banyak dalam membaca kalimat tersebut. Masya Allah. Artinya ya kaum muslimin, untuk mencapai 5 pahala yang dijanjikan dalam hadis ini harus dibaca sampai 100. Kurang dari 100 boleh, tetapi tidak mendapatkan 5 hal ini. Mendapatkan 5 hal ini manakala kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari, fi kulli yawm 100 marrah. Lebih dari itu lebih baik. Bisa 102, 105, 120, bahkan tidak perlu kau mengetahui berapa engkau telah membacanya. Semakin banyak, semakin lebih baik. Mari kita amalkan ya kaum muslimin. Karena sesungguhnya ini adalah amalan yang mudah, tetapi pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada satu zikir yang pendek tetapi pahalanya sangat banyak, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang. Zikir tersebut dari kaum muslimin sangat pendek. Mari kita amalkan. Empat kalimat, arba'u kalimat, kata Nabi. Arba'u kalimat fi thalatha. Empat kalimat dibaca tiga kali. Zikir tersebut di kaum muslimin disebutkan oleh Nawawi dalam Tabriyatus Salihin dalam bab al-adhkar adalah kalimat subhanallahi wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Empat kalimat, subhanallahi bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Apa terjemahnya itu, ayo muslimin? Mari kita perhatikan terjemahnya. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan maha terpuji. Adada khalqihi, sejumlah makhluk-makhluknya. Ada yang tahu berapa jumlah makhluknya? Manusianya, jinnya, hewannya, tanamannya, makhluk yang hidup, makhluk yang mati. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Aku ucapkan subhanallah wa bihamdi sejumlah makhluk-makhluknya. Wa ridha nafsihi, aku ucapkan subhanallah wa bihamdi seberat ridhonya Allah azza wa jalla. Wa zinata arshihi, aku ucapkan subhanallah wa bihamdi seberat arsnya. Makhluk yang paling besar adalah ars. Nabi memberikan gambaran karena memang tidak akan mungkin seorang tahu berapa besarnya ars itu. Dalam satu riwayat disebutkan bumi dengan langit yang 7 lapis langit dibandingkan dengan makhluknya bernama kursi, itu perbandingannya adalah seperti uang koin, uang receh yang dilemparkan di tanah pasir yang sangat luas. Uang receh itu adalah bumi dan langit yang 7 lapis langit. Padang pasir yang luas itu adalah kursinya Allah Azza wa Jalla. Tersebut dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah melebihi luasnya daripada luas-luasnya bumi dan langit-langit. Adapun kursi dibandingkan dengan arsy, kursi itu adalah beberapa mata koin atau uang receh yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Kursinya adalah uang receh itu. Dan arsy Allah adalah padang pasir yang begitu luas. Allahu Akbar. Dan Allah lebih besar daripada ars. Zikir yang barusan kami sampaikan di kaum muslimin menyebutkan kita baca subhanallah wa bihamdih seberat ars Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat adalah subhanallah bihamdih disebutkan dengan kalimat wa midada kalimatihi, sebanyak kalimat-kalimat Allah. Apakah ada di antara kita yang mengetahui berapa kalimat Allah? Tidak ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita tahu penggambarannya saja, karena memang tidak bisa ditulis, tidak bisa ditakar, saking banyaknya itu. Allah sebutkan qul dalam surat Al-Kahfi, lau kanal bahru midadan li kalimatihi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatuh walau ji'na mithlihi madada. Katakanlah olehmu wahai Nabi alaihissalatu wassalam, lau kanal bahru, jikalau air laut itu sedunia pak, bukan hanya pesisir pantai utara atau selatan, sedunia air laut yang literannya tidak mungkin bisa diketahui berapa liter, kalau dijadikan sebagai tinta, midad sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru, pasti air laut itu akan habis sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Allah. Walajina bimithlihi madada, walaupun kita datangkan air laut yang semisal itu beberapa kalinya, tetap kalimat-kalimat Allah tidak bisa tertulis semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Nah, kita diperintahkan dalam hadis ini, dalam satu hari, pagi maupun siang maupun sore, membaca subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi 3 kali. Hal yang mudah, sambil duduk, sambil bisa berjalan, sambil di atas kendaraan, sambil tunggu toko, tidak butuh waktu berjam-jam, hanya beberapa saat saja. Cuman kadangkala kita lupa, seringnya tidak melakukannya. Coba kalau kita lakukan itu dari 10 tahun yang telah lalu, berapa pahala kita? Coba kalau kita lakukan itu, membaca tasbih 100 kali dalam satu hari, berapa ribu yang telah kita raih? Dan masih banyak zikir-zikir yang lain, yang itu semuanya adalah syar'i, karena harus sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita at-tasir, kemudahan, memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui, untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, di antaranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ayyi muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.